Dan menjelaskan pinjaman syariah tentang pajak dengan segala bentuk jenis dari Indonesia. Jadi kalau masalah bentuk-bentuknya ditanya ke pegawai pajak. Ya, supaya dibawakan bagaimana bentuk-bentuknya. Tapi bentuk pajak Indonesia saya tidak tahu. Apa yang rincian bentuk-bentuknya apa. Tapi harus diketahui bahwa sebagian dari bentuk pajak yang ada, itu ada hal yang benar pemerintah memilihnya dan sebenarnya bukan dikatakan pajak. Dan ada sesuatu yang sifatnya dia di bawah ijtihad. Di bawah ijtihad. Di dalam memilihnya. Yang semuanya kita lihat, asal kaidahnya haram hukumnya mengambil harta orang tanpa hak. Itu asal kaidah. Jelas ya? Ini asal kaidah yang berlaku. Tapi sebagian para ulama dalam menjikati kondisi pemerintah mengambil, itu tidak serta-merta akan disalahkan. Tidak. Tapi lihat, ya, rincian-rincian apa yang mereka lakukan, jenis pajak yang dipungut, kemudian apa alasannya untuk melakukan hal tersebut. Ini semua merubah. Apa ada memberikan pengaruh di dalam ketentuan hukumnya.